Jo Rosta. Duet maut lagi, tetap melankolis ae. Asli loh le. Iki wong terkenal sa Jawa Timur, Nela dan Gerica. Hulala. Untunge Mas Geri tumbane apa ya. Suatu hari udan-udan cocok. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Kasihkan saudara spesial semuanya. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Berarti sore. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa. semesta.